Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mubah. Nah, ukamil baqiyat al-kalam afin nas aksam al-nas. Nah, salam. Salam syaykh al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Aksam al-nasqi ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِيَتَيْنِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. حكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. طيب، macam-macam نسخ. نسخ terbagi باعتبار النسخ berdasarkan tinjauan an-nas al-mansukh, bi'tibari an-nasi al-mansukh, berdasarkan tinjauan nas yang di nasakh, itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal manusikha hukmuh wa baqiya lafzuh, yang nas yang dinasakh itu hukumnya yang mansukh dan lafadznya masih ada, ya. Wahada huwal kathiru fil Qur'an, dan ini yang banyak di dalam Al-Qur'an. Lafaz masih ada, ayatnya masih ada, hukumnya mansukh. Contoh dua ayat Al-Musabarah, yakni dua ayat memerintahkan kepada kaum muslimin mujahidin untuk berjihad fi sabilillah dengan penuh kesabaran melawan musuh yang lebih banyak. Ya, dua ayat itu adalah sudah berkali-kali kita lewati ini dalam surat Al-Anfal, iyyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Al-ayah yang awalnya diharuskan, diwajibkan musabarah, bersabar melawan musuh 21 banding berapa? 10, ya. Nah, 20 harus bisa mengalahkan 200, kan berarti 1 banding 10. Kemudian ini hukumnya dihapus dengan ayat setelahnya al-ana khaffafallahu ankum, dan seterusnya, ya. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Iya, diganti dengan 1 lawan berapa? 1 lawan 2. Nah, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Nah, 1 lawan 2. Nah, ayat iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain masih ada kan di surat Al-Anfal? Ayatnya masih ada dibaca. Tapi hukumnya sudah masuk dengan ayat setelahnya ini. Nah, Syekh menjelaskan wa hikmatu naskhil hukmi duna lafzi, hikmah dihapusnya hukum tanpa lafaz baqa'u thawabit tilawati, ya, tetap tersisanya pahala membaca ayat itu. Dengan tetap adanya lafaz itu tertera dalam Al-Quran, maka bisa dibaca dan menghasilkan pahala meskipun hukum sudah mansukh. Nah, hikmah yang kedua wa tazkirul ummati bi hikmatin naskh, mengingatkan umat dengan hikmah yang ada di balik naskh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dan Maha Bijak mengetahui hambanya punya kelemahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka datanglah keringanan, kebijakan baru dari Allah memberi keringanan kepada mereka. Nah, Asani, ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu ka'ayati ar-rajmi. Faqad thabata fi sahihayn min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana fi ma anzalallahu ayatu ar-rajmi ayata. Kana fi ma anzalallahu. Tayyib. كان فيما أنزل الله كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورأيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء فقامت البينة أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف. كمل. حكمة نسخ اللفظ وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في الأمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى وعكس حال اليهود عندك و عندك حفوة نعم عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نفس الرجم في التوراة. طيب أي بعكس حالي نعم. الثاني ما نسخ لفظه هو بقي حكمه يعني ناسخ لفظنا dan tetap hukumnya tidak berlaku hukumnya seperti ayat ar-rajm ya bagi pezina yang sudah menikah. Nah, telah tetap dalam as-sahihain dari hadis bin Abbas bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kana adalah fima anzalallahu di antara yang Allah turunkan ayatul rajm. Ay kana ayatul rajmi fi ma anzalallah. Adalah ayat tentang rajam termasuk di antara ayat yang pernah diturunkan oleh Allah. Faqara'naha. Maka kami membacanya. Ya. Kami pernah membacanya. Wa'aqalnaha dan kami memahaminya. Wa'ainaha dan kami menghafalkannya. Ya, mengingatnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah merajam. Wa rajamna ba'dah dan kami pun merajam setelahnya. Yani pada masa khilafah. Al-Khulafa' ar-Rasyidin telah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum ini. Fa akhsha in tala bin-nasi zaman kata Umar, fa akhsha maka kemudian saya takut in tala bin-nasi zaman apabila telah berlalu masa yang panjang melewati manusia ayyaqula qa'il ada kemudian yang mengatakan wallahi demi Allah ma najidur rajma fi kitabillah kami tidak menemukan ayat tentang rajam dalam Al-Qur'an karena memang sudah mansukh lafaznya. Sayyid fayadillu maka mereka pun sesat. Karena ketika mereka mengatakan kami tidak menemukan rajam, ini hukum rajam maksud. Kami tidak menemukan ayat tentang rajam dalam Al-Quran dan berarti tidak ada hukumnya. Ini yang dikhawatirkan Umar. Suatu saat nanti ada yang mengatakan begitu. Mana dalil tentang rajam? Tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian menolak penegakan rajam. Faidillu maka mereka sesat. Bitarki faridotin anzalah Allah. Dengan meninggalkan suatu perkara wajib yang pernah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena pernah ada, hanya saja lafaznya mansukh. Dan hukumnya masih berlaku. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam dalam kitab Allah hak. Benar adanya. Ala man zana. Wajib ditegakkan atas orang yang berzina. Idza ahsana apabila dia telah menikah. Minar rijali wan nisa. Dari kalangan pria dan wanita. Dengan syarat. Idza qamatil bayyinatu apabila tegak bayyinah bukti berapa saksinya? 4. Nah, sebagaimana di awal surat An-Nur. Aw kana al-habl atau adalah tanpa kehamilan pada wanita itu. Al-habl yakni hamil. Nah, padahal dia tidak bersuami. Nah, tidak bersuami. Apa begitu? Nah, karena ini terkait dengan rajam bagi manzana idza ahsan, sudah pernah menikah. Artinya sudah pernah menikah dalam keadaan misalkan dia janda. Janda kan tidak ada suaminya kan? Nah, kok bisa hamil? Iya kan? Dia ahsan artinya sudah menikah, boleh jadi terus pisah menyendiri janda, tapi kok bisa hamil? Wah. Zina kan berarti. Awil i'tiraf atau pengakuan. Pengakuan dia sendiri mengaku. Nah. Baik. Wa hikmatu naskhil lafz duna al-hukm, hikmah dihapusnya lafz tanpa hukum, ikhtibarul ummat fil amal. Menguji umat, ujian bagi umat dalam beramal. Bima la yajiduna lafzahu fil Qur'an, dengan apa yang mereka tidak temukan lafaznya dalam Al-Qur'an. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala, bima anzalallahu ta'ala, dan merealisasikan keimanan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya, merealisasikan keimanan mereka dalam bentuk mereka mengimani hukum itu dan mengamalkannya, sehingga terrealisasi keimanan itu dengan apa yang pernah diturunkan oleh Allah, meskipun lafaz sudah tidak ada. Aksa halil Yahud, yakni biaksi halil Yahud, berbeda dengan keadaan orang-orang Yahudi. Alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurah, yang mereka telah berupaya untuk menyembunyikan nas ayat Allah tentang rajam dalam kitab Taurat. Ini ya perangainya orang-orang Yahudi yang selalu berbuat makar. Nah, terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti nas tentang rajam juga ada dalam kitab Taurat, iya kan? Tapi mereka berusaha menyembunyikannya, orang Yahudi. Kita dalam kitab kita Al-Qur'an, ayat tentang rajam tidak ada karena sudah mansukh. Ya, tapi hukum masih berlaku. Dalilnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan al-khulafa ar-rasidun, dan dalilnya adalah hadis Ibn Abbas yang meriwayatkan dari Umar, yakni hadis Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tadi yang sudah jelas. Umar mempertegas. Sudah kita baca tadi masyaallah. Pernah kami hafalkan dan kami terus mengingatnya, dan itu sudah diamalkan oleh Nabi, kami juga mengamalkannya setelahnya. Nah, tapi memang sudah mansukh ayatnya, lafadznya. Nah, as-salis ma nusikhumuhu waladuhu tanaskhi ashri rada'ati sabiti fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Yang ketiga, hukumnya yang mansukh bersama lafadznya. Nah, dua-duanya. Baik. Hukum dan lafadznya dua-duanya mansukh. Contoh, nash asyri al-rada'at as-sabiq di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ana seperti penghapusan hukum 10 kali penyusuan yang mengenyangkan, ya, yang diganti ya dengan khams rada'at, diganti dengan 5 kali penyusuan yang mengenyangkan, yang telah lihat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ayat tentang ashr rada'at yuharrimna, 10 kali penyusuan itu menghasilkan kemahraman, kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Sudah tidak ditemukan ayat itu dalam Al-Qur'an, iya kan? Nah, hukumnya juga sudah diganti menjadi khams rada'at. Nah, hukumnya juga sudah diganti yaitu khams rada'at. Yakni ayat itu mansukh lafaz dan hukumnya. Wa yanqasimu an-naskhu bi i'tibari an-naskhi arba'atu aqsam. Al-awwalu naskhu al-Qur'ani bil Qur'ani, misaluhu ayat al-musabarati. Baik. Pembagian nas berdasarkan tinjauan an-nasikh yang yakni nas yang menghapus. Ada empat ya. Yang pertama, Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Contohnya dua ayat Al-Musabarah. Yakni hukumnya. Nah, karena dua ayat Al-Musabarah tersebut, ayat yang hukum yang masuk pada ayat itu, ayatnya masih ada. Baik. Tapi ini contoh Al-Quran, menasakh Al-Quran. Yang kedua. Sani nasul Quran bi sunnati, walam ajid lahu mithalan saliman. Yang kedua, Al-Quran dinasakh dengan as-sunnah. Dan saya tidak mendapatkan contoh yang selamat dari kritikan. Nah, jadi yang ini berarti butuh pembahasan gitu. Yang contoh Aisyah tadi, ya, yang sampai karena seakan itu disangka Quran dinasakh dengan as-sunnah. Nah, coba. Karena di sini Syekh mengatakan naskhul Quran bis-sunnah. Ya, saya tidak menemukan contoh yang selamat dari kritikan. Nah, padahal seakan-akan demikian. Artinya berarti hadis Aisyah tersebut, ya, asyradu maklumat yuharrinna, itu ayat memang pernah ada dan masuk ayat itu lafadznya dan hukumnya. Tetapi yang menasakh, ya, berdasarkan keterangan ini bukan hadis. Nah, summa nusikhna bi khamsin ma'lumat. Khams ma'lumat ini mana? Jelas ayat tidak ada kita temukan dalam Al-Quran. Nah, tentang rada'a itu kan yang di surat An-Nisa itu. Tayyib. Jadi, tayyib. Nanti kita tambah pembahasannya tentang ini. Nah, ini yang untuk yang kedua ini. Tayyib. Kita lewati dulu. As-salih. As-salih. Nasfus sunnati bil-Qur'ani. Misaluhu nasfus dik. Nasfus istibali baytil muqaddisi. Tabiti bil-sunnati. Istibali ka'bati. Tabiti bi-qawlihi ta'ala. Tuwalli wajahaka syatr al-masjid al-haram. Haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Tayyib. Antum coba baca syarah. Indakum syarah. Nasfus Qur'an bil-sunnah alam yajidahu mithalan saliman. Coba lihat kita sama Syekh di situ. Istur, nah, istur itu indal jumhuri. Min haitu subut, min haitu subutu. Nah. سبق أن قلنا نعم سبق أن قلنا طيب أحد طيب لواتي ده سلامي لواتي اجل انجاتي انت بريكوسنيا قوله تعالى طيب سلامي لاجي Setelahnya, setelahnya. Lanjut lagi. Terus. Hadis. Baik. Hadis. Kita lanjut dulu. Jadi maksudnya berarti hadis Aisyah jika memang ini bukan contoh ayat yang mansukh dengan hadis berarti kan khams rada'at ma'lumat, khams rada'at ma'lumat yuharrimna, itu juga ayat yang pernah ada. Itu bagaimana maksudnya? Nah, ini kan muskilah. Namun ini tetap butuh bahas nanti aja. Nah, sanati bilbah insyaAllah. Asalih, nasku sunnah di Al-Quran. Contoh sunnah di nasaknya Al-Quran. Contohnya, dihapusnya istiqbal Baitul Maqdis. Nah, yang telah tetap berdasarkan sunnah, awalnya, sholat, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Istiqbal di Ka'bah diganti dengan menghadap berkiblat ke arah Ka'bah yang penetapannya berdasarkan Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke masjidil haram, ke arah masjidil haram dalam sholat. Dan ini telah kita pelajari pada syarat sholat. Nah, Ar-Rabi'. Ar-Rabi' nasku sunnati bis sunnati. Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam. Kuntu nahaitukum anin nabidi fil awayati. Tashrabu fiha syi'tum wa la tashrabu muskiran. Baik. Yang keempat, sunnah dihapus dengan sunnah. Contoh hadis. Kuntu nahaitukum 'anil nabiz fil awiyati adalah tadinya aku melarang kalian untuk minum nabiz. Nabiz itu minuman dari buah yang diletakkan di wadah dan diberi air. Nah, simpan kemudian nanti diminum. Nah, itu nabiz. An-nabizi fil aw'iyah. Nah, tadinya aku larang kalian minum nabiz yang diletakkan di al-aw'iyah, yakni wadah-wadah. Tashrabu, maka sekarang minumlah. Fima syi'tum, semau kalian. Wala tashrabu muskiran, dan jangan minum dalam keadaan nabiz itu telah memabukkan. Nah, hadis ini di hasyiah pada naskah ana tertulis rawahu Ahmad, diriwayatkan Ahmad. As-shawab rawahu Muslim. As-shawab rawahu Muslim. Yang benar ini riwayat Muslim. Hadis dalam sahih Muslim. Artinya nabi itu boleh, misalkan kurma, ya. Kurma, di biji kurma diletakkan di wadah tertentu yang terbuat dari kayu atau yang lainnya. Kemudian diberi air, disimpan. Nah, ya, beberapa sehari, misalkan 2 hari, kemudian diminum. Tapi hati-hati, ya, jika sudah beralkohol dan sudah tingkat, jadi sudah fermentasi dengan tingkat alkohol yang sudah memabukkan, berarti sudah jadi khamr, maka jangan diminum lagi, harus dibuang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ciri bahwa nabiz itu sudah menjadi khamr adalah mendidih. Ya, jadi minuman itu mendidih seakan-akan ada api di bawah padahal tidak ada. Mendidih itu, ya. Mendidih berbusa seakan-akan ada api di bawah yang membuatnya mendidih padahal tidak ada. Itu berarti sudah jadi khamr, maka sudah harus dibuang. Selama belum menjadi khamr, maka tetap boleh diminum, ini maksudnya. Fashrabu fi ma syi'tum wa la tashrabu mus sekiran. Nah, hikmat an-nafs terakhir. Hikmat an-nafs min nafsi hikamun muta'addidatun minha. Mura'atu masalihil ibadi fi tashri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. An-nafs memiliki beberapa hikmah, di antaranya mura'atu masalihil ibadi, yakni memperhatikan maslahat-maslahat hamba. Bitasyri'i ma huwa anfa'u lahum, dengan mensyariatkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, fi dinihim wa dunyahum, pada agama mereka dan dunia mereka. Nah, bahwa ini yang maslahat bagi mereka di waktu tertentu, ya. Tidak di waktu berikutnya sehingga mansukh datang hukum yang baru yang itu yang sesuai ya dari masyarakat mereka kata. Jadi itu menunjukkan Allah memperhatikan maslahat. Nah, pergantian hukum itu menunjukkan ya adanya apa? Tinjauan maslahat. Ketika diganti berarti penggantinya itu yang lebih maslahat bagi mereka saat itu. Nah, dibandingkan yang telah masuk. Nah, yang kedua, التطور في تشريعه حتى يبلغ الكمال. التطور يعني peningkatan. Ya, adanya tahapan-tahapan. Fase-fase di tasyri' dalam pensyariatan hatta yablugh al-kamal, hingga sampai kepada tingkat yang paling sempurna. Seperti misalnya yang kita telah pelajari bagaimana ada 3 fase dalam pensyariatan puasa Ramadan. Dan sebelum puasa Ramadan juga fase sebelumnya yang diwajibkan adalah puasa Asyura, kemudian diganti dengan puasa Ramadan. Dan pada pensyariatan puasa Ramadan itu pun ada 3 fase sampai yang terakhir yang berlaku sampai hari kiamat, kan begitu. Nah, yang ketiga, sibaru mukallafina istidadihim liqabuli tahwuli min hukmin ila akhara wa ridahum bidzalik. Nah, yang ketiga hikmahnya adalah ujian bagi para mukallaf, menguji kesiapan mereka, istidad mereka, menguji ujian bagi mukallaf mengenai kesiapan mereka. لقبول التحول untuk menerima التحول peralihan من حكم dari satu hukum إلى آخر ke hukum yang lain ورضاهم بذلك dan رضا mereka ya dengan hal itu. Nah yang keempat, سبارو مكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسق إلى أخف إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسق وظيفة الصبر ووظيفة الصبر إذا كان النسق إلى أثقل. نعم. حكمة keempat, ujian bagi para mukallaf biqiyamihim dengan mereka menunaikan wazifa syukur, tugas kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Idza kana an-naskhu ila akhaf, apabila naskh itu dari berat menjadi lebih ringan. Seperti misalkan naskh ayat al-musabarah tersebut, ya kan? Itu kan dari berat menjadi ringan. Nah, itu wajib disyukuri. Nah, dan ujian lainnya bagi para mukallaf untuk menjalankan wazifah as-sabr, tugas kewajiban bersabar menjalankan syariat. Idza kana an-naskhu ila athqala, apabila penghapusan itu dari ringan menjadi lebih berat. Nah, dan begitu. Intahain alhamdulillah. Nah, maksudnya bihada. Jadi sebelum kita lanjut nanti al-akhbar, tersisa satu pembahasan tentang hadis Aisyah itu. Nah, subhanallah, alhamdulillah.